Ji'a bihi litaukid, ji'a bihi litakid, falam yamna'in nasbu wa bilan nafiyati itanziliha manzilatal adami li'anna nafiyya kal juz'i minal manfiyyi. Nahwu idan ukrimuka, nahwu idan ukrimaka, hadha mitalu mas taufati syurut, wa irabuhu idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idan. Wa alamatu nasbihi fathu akhirihi wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana wal kafu dhamirun muttasilun fi mahali nasbin maf'ulun bih wa idan wallahi ukrimaka hadha mithalul fasli bil qasami wa yurabu idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin wal alwawu harfu qasamin wa jarrin wa lafdul jalalati muqsamun bihi majrurun bil wawi wa alamatu jarrihi kasru akhirihi ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa idan la uji'aka hadha mithalul fasli bila nafiyati wa yurabuhu idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin la nafiyatu la nafiyatun uji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi fathu akhirihi wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jawaban liman qala ana atika hadha muta'alliqun bil amtilati thalathati wa tusamma idan harfu jawabin liwuqu'iha fi kalamin mujabin bihi kalamun akhar sawa'un awaqa'at fi sadrihi aw hashwihi aw akhirihi ghairi annaha la tunsubu illa an waqa'at fi sadrihi wa jazain li anna madmuna ma hiya fihi jaza'un limadmuni kalami akhar thumma ma dhakarahu al-musannifu min anna al-fasla bila nafiyati la yamna'u idan min amali nasbi kal-fasli bil-qasami huwa alladhi sorha bihi ibn Hisham wa in uhmila dhakaraha kathiruna hatta innaha fatat tashil ala kathrati jamahu qala al-faqihi fi syarih al-qatri wa tafara ibnu bi syadh al-fasli bin nida wa ibnu usfur al-faslu bi dharfi wa shibhihi wa ila dhalika asyara ba'duhum haitsu qala wa fihi aidan dhakara syuruti salatati a'mala idan ida atatka awalan wasakotta fi'lan ba'daha mustakbilan wahdar ida a'maltaha antufsila illa bihalafin au nida'in au bila wafsil bidorfin au majrurin ala ro'i ibn usfurin ro'isin nubala wa intaji'a biharfi atfin au la fa'ahsin fa'ahsanul wajahaini an alla ta'mala intaha. Lakin al-asah annahu idha fasala bainahu wa bainal fi'li bi ghairi al-qasami wa la nafiyati fa innaha la tansibu kama yufidu kalamuhu fil fawaqih wa tani min kismayin nawasibi ma yansibul fi'la mudhari'a bi idmari an ba'daha ad-dhamiru a'id ala ma'na ma fa ka'annahu qalat atani min al-asya'i alladhi tansibul mudhari' bi idmari an ba'daha wahuwa kisman la thalitha lahuma mayudmaru ayyu qaddaru an ba'dahu jawazan walau dhuharat fil kalami la jaza wa mayudmaru an ba'dahu wujuban wa dhali kalimtinai idhariha wal awalu khomsatun ay minnal hurufi wa hiya lamu kay ay alamu ta'liliyati wa udifat ila kay li annaha tukallifuha fi ifadati ta'lili inda hasiha wa yuqalu laha lamul jarri li'anna al-masdarul munsabak min an al-mudmarati wal fi'li majrurun biha lafdun wa syurutu jawazi idmari an ba'daha amron al-awalu an alla tusbak bi kauni madina kisin manfiyin wa tsani alla yaqtarin al fi'lu bila nahwu ji'tuka li azuruka fa in subiqat bil kaunil madhkuri wajaba idmaru an ba'daha kama sayati fi lamil juhudi wa in iktarana al fi'lu bila nafiyati aw zaidati wajaba idmaru an nahwu li alla yakuna lin nasi alaikum hujjah bi idghamin nuni fi la nafiyah